suasana lemah yang sutra, ingin ku berjalan ke alam nirwana. Beta hitam, beta hitam, beta hitam menjalani perjalanan yang sayang. Beta hitam, beta hitam, beta hitam menjalani perjalanan yang sayang. Sapele, sapele, siria ria, mangan kajang bosi, toho tu beribah.